iki iku pangandikan ingkang nomor 70 ingkang nomor 50 an Abil Faidi saka dene Abil Faidi Dinuni Al-Misri jenenge Abil Faidi Dinuni Al-Misri kang basa Mesir wasmu utawi arane Dinun iku Sauban ibnu Ibrahim ana sing ngarani Sauban ibnu Ibrahim wakila setengah Jawa dudu Sauban jenenge tapi Al-Faidu ibnu Ibrahim jeneng Al-Faidu ibnu Ibrahim buniki jaman nggih Mesir biyen Abu Khali utawi bapak ne Dinun iku kana ana sapa abu ana kunaubian ali gilir gumantine para wali-waline Gusti Allah sing jaga keamanan donya wa wa khali utawi Dinun iku au khadu waktihi luwe wong kang ngijeni ing dalem waktune apane ilman elmune wawaroan wiraine wahalan lan tingkah lakune waadaban lan toto kramane zamane gesange Dinun ngijeni wong sing paling awake elmune ya Dinun wong sing paling akeh wirakine ya Dinun wong sing tingkah lakune kenek dinut karo masyarakat ya Dinun kiai tapi tata kramane apik terhadap arek cilik sopan nang wong biasa sopan nang wong gedhe sopan tata kramane paling apik Dinun zaman mriku wakana lan ana sapa Dinun iku rajulan wong lanang nakhifan kang kuru yaklu kang luhuri ing rajul apa humratun abang laisa kang ora ana sapa Dinun ora ana iku bi abyadil lihyati ingkang putih jenggote niku mugo cara mriki yai Dinun niku kuru wonge ya kaya dakir ngono bae ya luhu khumra sing nonjol ketok teko dawan iku abange awake mencorong abang lho masih wis tuwa kiai niku lho jenggote lho gak putih ejekir niki keterangan tok tuwa fiya wafat sapa Dinun sanata khomsin ing dalam tahun 5 warba'ina lan 40 wa mi'ataini lan 200 berarti 245 hijrah Dinun wafat pengendikane Kiai Dinun ngeten kullu khaifin haribun wa kullu rahibin talibun artine anger wong wedi mesti mlayu nek wong seneng ndolek kullu khaifin utai wong kang wedi min sae'in saking suwiji-wiji iku haribun melayu min husaka dene sae ay faman khafa tegese sapane wong khafa kang wedi sapa wong min adzabin nari saka dene siksane neraka ya amila mengko nglakoni sapa wong nglakoni amalan kelawan kelakuan yumidu kang ngedoake apa amal minha saka dene neraka sampean tahu dicokot kula. Gak tahu ya. Terus mlaku-mlaku ana ula kobra. Lewangsung kate nyapa. Sampeyan kira-kira didelok ae ta, mlayu. Mlayu wae gak ketok ula ni. Padahal durung tahu sampeyan dicipi ula durung tahu. Woi ana apa? Ula, ula, tolong, tolong, ula landang. Ya gak tahu dicokot kula ketok kula tok lho mek dikandani wong kula ngono nyakotan nek nyakot lara kula karo sampean gak tahu dicokot kula ketok kula mlau wae dadak mandeg didelok kulane jek ketok mlau wae maneh terus mandeg didelok maneh jek ketok kesek-kesek itu lho mlau wae sampe gak ketok blas iku jenenge wong wedi. Nah ngalah selonok macan, yo gak tau dicokot macan di kandang-kandang itu. Nek macan ku nyokot, nek dicokot macan ku awake dipangan kabeh kari belunge tok. Yo iya. Kada sampe nang ngalah. Durung sampe diparani macan ketok. Macan, macan. Wis tok-tokan krungu suarane kok. Watawi melayu sifat kopi sampai gak ketok macan sampai gak krung suara macan lemone gulu wong wedi sumbut iku wedi dhahir batin barang sampean terus dikandani rek besok kon nek mate iku nggih kono nang swarga ana neraka nggih Pak Lek. Neraka nggih kono iku pamba nek wong kadung kecemplung neraka ku digotong nggih geni. Sing gawe kecemplung neraka iku kon atik ngombe khamer. Kon atik juminu totoan. Kon katik sirisiran. Kon atik nyangking anake wong disele. Ya iku sing gawe kecegurono. Iya, nek wedi temen mlayu. Tak muni wedi aku karo neraka rek, wedi aku neraka ngombe arek gendeng. Padha karo dilihno, "Eh macan, burimu macan tambah mundur tambah goblok macan lho, tambah diunduri lho kecaplok temen kok." Ya lah niki kula karo sampean nek wedi neraka ya apa? Ya ayo nglakoni amal sing amal iku ndadekno adoe kula karo sampean teko neraka. Nek nang wedi macan ayo nglakoni amal sing ndadekno jauh daripada macan mlayu. Lan saiki nang ndi mlayu? Sembahyang, ibadah, nglakoni perkara sing apik iku ngedohi sapa dene neraka. Jare Syekh Dzinnun. Wa kullu rahibin utawi saben-saben wong kang demen bisaikin yang dalam swiji-wiji iku talibun bongkan luru dolei dolei lau marim se ono arek cinta arek wedok waya ngaji ini dikandani arek emang melo ngaji iya aku rubah karo wak menang tawal ditawale iku apa kene cocok cek krungu suarane ngolae kok ditunggu ngarepe alun-alun kono didelok mlaku tangga usaha tetep ndoleki mergo ajen seneng muni cinta kon nang didoleki areke alah tang kula petuk dhewe le cinta opo rek gapte temenan. Cinta itu mesti ngoyo-ngoyo dan petuk. Kula karo sampean cinta apa? Ya cinta kepingin swarga. Cinta karo Gusti Allah doleki. Ayo paman tegese sapane wong. Rohiba rohiba lamun iku demen sapa wong. Bil jannati ing dalam swarga. Sampean seneng swarga. Kula seneng swarga. Ya amila mongko nglakonana sapa wong nglakoni amalan ing penggawean yukor ribu yukoribu kang marekake ingman. Kang marekake apa amal ingman, marekake ilaiha maring swarga. Padha karo ngarep. Ngedoi neraka nglakoni perkara sing ngedono neraka, terus seneng swarga nglakoni perkara sing gawe cedhek karo swarga. Niku nek seneng karo swarga. Kepingin rek munggah swarga, ndane ana kono omahe apa, ana kono jare didumi widodari, adik widodari ku jare perawat terus, widodari limel rasane gak padha kabeh, tambah enak tambah enak tambah wit ndane rek. Pertama gak patek ngetan, kedua ning ngetan tok terus. Lah kepingin sih, nek kepingin ayo ndolek rek, ndolek. Kepingin gak tau ndolek blas. Wa kulu anisin utawi saben-saben wong kang arek billahi kelawan Gusti Allah iku mustauhisun kang rongeh atine bil khalqi kelawan makhluk wa fi nusqatin mustauhisun lafat mustauhisun rongeh annafsi saking awak dhewe ne kulu insin. Uang ni ayam jejer ambek Gusti Allah, jejer ambek makhluk, gak iso ayam, gak iso tenang. Maksudnya apa? Nek wong kadung seneng karo Gusti Allah, ibadah nang Gusti Allah iku tenang. Terus keindahan dunia termasuk makhluk, ya wong, ya oma, ya duwe, ya sembarang kalung, biasa, gak patek ngejip-ngejip no. Andai kan kalau ini wis gak biasa. Tapi nang Gusti Allah, waduh. Kawabe iki men dianyuk pe Gusti Allah kabeh. Aku iso ngene ya tetep Gusti Allah. Ngono ya tetep Gusti Allah. Ayo nang Gusti Allah. Kadang wong lak delok promosi. Heeh, lah wancene wong yo gak iso laris anjen dagangane elek. Diusahakno ya apa carane dagangane apik, cek iso payu. Lah niku jenenge usaha. Kadang dagangane elek, payu, apik, gak payu. Tapi nek wong ane salah sing gawe Gusti Allah ngono ya biasa, gak ngersola gak apa. Sampeyan ngeru kaset sing rekaman mulai 24 slawi 26 27 sampeyan delok rekaman 27 tok samake gambar sablonan jerone sablonan makolae ya terus kaset sampeyan teliti sitok sampeyan delok sampeyan padha karo kaset Sony iku kosongane tok 3000 padahal iki kene didelok 3000 tambah gak payu kok iya wong sing volume 26 tak hitung yo mamang kalemne 3000 berarti kan ya ana ku jek nyimpen 77 volume 6000 sing volume slawi jek kare 70 sing volume nisore maneh pokoke gak tok sing pau 50 dadi ngaji sak meneh rame niku kaset gantek slawi suwe-suwe terus nang kiai iki cek bangkrut bapak wis mesti sarane gak sing ngewangi besok akhir-akhir kaset iki dikulut ngono. Nek wis jangkep numpuk 10 kerdus mbok pirang rebo, berarti isi 100 kali 10, 1000 kaset. Iku 3 juta duwite coba ngene. Dudu. Nah, ngene ku nek wong arep nang Gusti Allah gak bisa blas, kaset gak payu ala. Kaset gak bisa blas. Anjene mergo sing dijakna diremek rek, gak ana sing mekoni. Sampai takmir gak yakin, dan lalu gak tau tuh bisa takmirin, makanya katanya bodoh takmir itu duit masjid. Dan wal makolatul hadiyatu wal khamsuna utawi iki ku makola ingkang nomor 51 kola ngendika aydinun tegese kiai dinun al misriyi radhiyallahu anhu makul kauli al-arifu billahi ta'ala iku asirun wakul buhu basirun wa amaluhu lillahi kasirun ma'rifu utai wong kang ma'rifat billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala iku asirun dadi kaboyong aimar butun tegese ditaleni bihubihi kelawan demen ing Allah. Niku nek diwaca sak kretekan kaya biasa, nek dieling-eling kok mbulet. Wong makrifat iku termasuk keboyong. Atine iki kecancang nang Gusti Allah. Nek wis kecancang seneng ambek Gusti Allah, wong makrifat iku gak bebas metu teko dene cancang. Nah, saiki ndek-ndekan manusia. Sampai cinta di arah wedok cinta yang temen hati sampai termasuk diboyong di arah wedok sampai ngomong sak ngomong gerak sak gerak hati kurang ajar di arah wedok itu tapi ngilang mencetat itu gak iso hati itu kecancang cinta di arah wedok itu lana uang sing narifat nang Gusti Allah atine kecancang seneng ambek Gusti Allah paling gak iso nglakoni sak karepe dhewe ngono lho ate kurang ajar lho gak iso ate melo kaya arek-arek nang jagung ambek ndoprok gak iso nglakoni yo mesti ra kurek dijak pesta nang majaplak sak kaya gak iso dansa diwuruki yo klira-kliru ae wis iku mergo atine kecancang seneng nang Gusti Allah. Terus nek wis kadung ngono wong marifat iku waqal buhu basirun. Waqal bu utawi atine arif iku basirun waspada. Ai muzayyanun, muzayyinun tekesi den paes-paesi. Libatini apa libatini maring batine arif. Dipaes-paesi bil muraqabati kelawan nginjeng-nginjeng marang Gusti Allah. Wali dhahiri lan kedue dhahire wong makrifat. Dipaes-paesi bil muhasabati kelawan neliti gawenane Gusti Allah. Atine wong makrifat siji. Waspada. Jare wong Jawa iku waspita. Waspita ya apa? Nggih jerone ati iki dihias ambek Allah, selalu nginceng nang Gusti Allah. Tidak ada longgar sama sekali mlayu rono robit Allah, Allah, Allah. Jabone cangkeme neliti gawane Gusti Allah. Sawangane ketok gedhong atine nang Gusti Allah. Sawangane ketok gunung atine nang Gusti Allah. Kiai ku sawangane ketok kodhok ngono ambek astagfirullah. Ah ngene iku atine ketok Gusti Allah lho, gawe kodhok kok cic pinter. Sampeyan lha enggak karo kula ketok kodhok lho, kodhoke rak nyemok-nyemok ta. Ketok wong ayu atine kiai masih ndelok iku astagfirullah. Ya makhluk sak menekae mau macam-macam ya wong sing rupane elek ana sing biasa ana sing ireng ana sing putih kaya bela ana sing ayu maneh terus sampe ndelok wong ayu atine pinter Gusti Allah gawe kulit sing kaya ngene astagfirullahaladzim aja disangka yai ketok wong ayu ku yai lho motone delalapan ngawur ae. Iku nginjen-nginjen nang Gusti Allah, gak padha karo kono. Padha ndelok ati iki lho rek gak padha. Wa amalu lillahi kasirun, wa amalu utawi amale wong makrifat lillahi sing krana Gusti Allah. Iku kasirun akeh amale kabeh kenek diarani lillahi taala. Ga ono sing krana makhluk. Ga ono krana manungsa. Ga krana cek-cek-cek ngene cek ngono. Rata-rata amale wong makrifat itu mesti lillahi ta'ala. Ngono iku waket katnek gitu. Lan iki dawuhe Kiai Zinnu. Kula karo sampean durung iso nglakoni kaya ngene iki mergo sing pertama nang durung apa? Makrifate durung. Marifat dendean gak sampai runi kota tingkatan telu ngerti wujud kidam bakok mukhalafatun lil hawadisi roh wujud artinya apa, bakok artinya apa, kidam artinya apa, dalile kidam apa, dalile mukhalafatun hawadisi apa, sama apa sifat wajib rong puluh, mohal rong puluh jais siklu kuli mungkinin autar kuhu ngoten mawon sama pun termasuk marifat. Maribate mergo pali oleh nyembahan Gusti Allah iku kaya-kaya ketok Gusti Allah tapi gak iso ketok. Nek gak iso ketok kula karo sampean yakin nek didelok ambek Gusti Allah. Nek yakin didelok karo Gusti Allah sembayange rada temenan, gak ngitung dhuwit. Mbok ya ngitung dhuwit iso ruwet. Allahu Akbar. Iya kan itu. Duit lima ngeu, karung sak paksa susu telung ngeu lima ngeu, ya biar kan. Jami Allah, jami hamidah. Kak liwa si nyusu. Allahu Akbar. Semari sembahyang tak kewarang, tak tutun. Luh, me telung ngeu. At-tahiyatul mubarakatuh, sholawatuh, tutun. Aku nyugu eksos luru, mana, pas. Ya iku tingkatane sembayange wong sing gak marifat blas iku. Ben. Wolong menit. Wa maqalatus saniyatu wal khamsuna utawi iki iku maqala ingkang nomor 52. Iku kala ngendika dirinun dadi tasik yair. Non iki telung makolan iki al-arifu billahi ta'ala wafiyun golongane makrifat makrifat tok iki iki ndodono kiyai niki ahli makrifat ngajene zaman sugenge mawon gak ana sing alano elmune gak ana sing alano wiraine gak ana sing alano tata kramane kabeh kan sing alano pendidikan niki. Al-arifu utai wong kang makrifat billahi lawan Gusti Allah Ta'ala iku wafiyun nuhoni. Wong makrifat ku mesti nyocoki janjine Gusti Allah. Janji apa itu cocok? Ai bi'ati lain tegese kelawan janjine Gusti Allah. Ya apa karepe? Biyan adat lawan yento nglakoni sapa wong awamirallahi ing pira-pira perintahe Gusti Allah Ta'ala. Wong nekani janjine Gusti Allah iku wong sing nglakoni apa sing diperintahno Gusti Allah. Kula karo sampean niki biyen tau dialap janji karo Gusti Allah. Kapan? Nalika nggih jero weteng. Umur 40 dina ping 3. Malaikat diperintah Gusti Allah ngirimi nyawa teng kula. Nalika wae nyawa disili niku malaikate ngendika wa idza akhadzal misaqa fi dzurriyyah. Wa idza akhadzal misaqa dzurriyyata fi alami dzurri. Kabeh anak turun niki biyen dialap janji ambek malaikat. Janin kau diwai nyawa mbak Gusti Allah gelemah purun tapi kau kudu janji lho nggih kau besok nek metu teko alam kandungan mlebu nang alam donya kau kudu taat lan ngabukti maring zat sing duweni nyawa tadi nggih diwene. Iki nyelir tok lho, besok balik mana lho. Nggih. Tapi saya ngedok suwe lho. Kon butuh pirang taun sih saged-saged 100 punjul kilo lho. Wis gampang kok diatur mburi. Pokoknya awakmu lemu mana tak tambahi nek kurung nembo. Dan itu diambil janji kuwabe upomo saat ini kon janji nek metu teko alam nek metu teko alam kandungan mlebu nang alam dunya taat nang Gusti Allah datak muni moh ndukun gak gelem mboten dibalekno nyawane Gusti Allah niki lho janine Maryam kula tari janji mboten purun. Gusti Allah ngendika, "Alik tahtal ars, cendal nang dene sore aras." Wis kandung-kandung iki kono nganggur. Anak Maryam tambah wulan tambah gedhe, tambah wulan tambah gedhe, tambah wulan tambah gedhe, malaikate sing bingung. Ya apa iki? Tambah dino tambah gedhe. Lah apa kon gumuh-gumuh lu ngawur ae. Nyawane durung ana iku kadung mlahir temen Sanrio gak dodol. Niku umur 7 bulan 6 bulan matur maneh nang Gusti Allah. Gusti, ya sepundi niku anake Maryam tambah gedhe, nyawane dereng enten. Lah, biyen niku kok deken endi lho? Terus dikengen gantungaken nggih aras jukun. Dijukuk ambek malaikat, Pak. Katil. Kerenyak. Oh, dereng. Lah kok kelet ngene rek. Matur nang Gusti Allah, Gusti Allah nyawane mboten purun kula jukuk arek kantil. Ya sebab basi. Lha niku anae Maryam ya napa kadung metu. Isit. Gugurkan. Wagake malaikat mlebu nang donya jalan. Mentes wetenge Maryam. Jat. Jadian. Oh, langsung Maryam keluron. Dadi arek kluron sing durung duwe nyawa niku anjene dijanji gak gelem. Cek gak dosa nggih donya. Ya diterusaken. Lah besok wong-wong sing gak kira sembayang ditagih janjine. Kon urip nggih donya biyen yo apa janjimu? Kon nyilih nyawa pirang taun kok gawe mecucut tok iki. Tola toleh tok. Wakol bukhali utawi atine wong ma'rifat iku zakiyun limpat aisyari untuk kesiri kat faham wong ma'rifat niku atine limpat limpat diberiki niku mboten lima peng lima satu lima peng enam telung lo enam peng enam telung lo enam dudu iku limpat iku kaya ngene, makiki ana daya, yai kula niki. Insyaallah wulan ngarep niki kajenge tandur tebu. Ngono iku yai. Wis ketok, tebumu bakal subur, batimu akeh. Terus yai niki. Iya, wis alhamdulillah ya ngono terus. Nah, niku yai marifat. Yai kula insyaallah nyuwun pangestu yai. Kula mulut niki badhe kawin. Wis kan arendi mriku jenenge niki. Yai ngono ku mandeg dulu. Iya, alhamdulillah. Muga-muga manfaat. Ketok yai ngene ku bahyane 20 taun nyangka dateng ku ketok. Dadi teko dhek terus ketok. Yai kaset niki cek api yai diganti. Wis kok eto yai nikase tambah gak payu kok eto. Wis mbuh wis. Wa amalu utawi amale wong makrifat nang Gusti Allah lillahi nang Gusti Allah iku zakiyun bagus aisa lihun tegese bagus zaidun tur tambah fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu. Niki sing angel. Nyai wong makrifat ku ben dina amale tambah api. Mesti ngene. Cuma kula karo sampeyan iki gecen deg-degenak. Sakulan api waleh blas tak tau melok. Kuwaitan makas-akas-akas mundur blas kan. Ngono ate njaluk makrifat wadoh. Sekadhe makrifat-makrifatan. Lah zaidun fi kulli waqtin maksude saben dina niku tambah kebagusane, saben waktu niku tambah kebagusane. Doleki tambah kebagusan ben dina niku angel rata-rata padha apik. Tapi nek tambah mudun elek-elek masih gak iso tambah ayo rata-rata. Hadirin pengawasan salanjutipun mangke dipun lanjutaken cekap semanten wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.